بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kita masih di bab al-amr bil muhafadzah ala sunnah wa adabiha. Di waktu yang lalu kita telah membaca hadis yang pertama, maka sekarang kita masuk hadis yang kedua. Maka berkata Abu Zakaria Yahya bin Saraf An-Nawawi rahimahullah taala di dalam kitab Riyadhus Salihin An Abi Najih Irbat bin Sariyah radhiyallahu anhu, dari Abu Najih Irbat bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بلغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون فقل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا. Kata Irbat bin Sariyah, Rasulullah SAW telah memberikan mau'idhah kepada kita semua waktu itu dengan mau'idhah, dengan nasihat yang betul-betul sangat menyentuh hati. Wajilat min hal qulub, yang menjadikan orang takut, bergetar hatinya. Wazarafat minhal uyun, yang menyebabkan mata ini menangis. Fakulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idhah muwaddi' fa'ausina. Ya Rasulullah, maka para sahabat ketika itu mengatakan, ya Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihat perpisahan, maka berikanlah kami wasiat ya Rasulullah. Qala usikum bittaqwallah, yang pertama dinasihatkan oleh Rasul alaihissalatu wassalam, usikum bittaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah. Yang kedua, wassam'i wa ta'ah wa in ta'ammaru alaikum abd, hendaknya kalian terus-menerus dalam keadaan mendengar dan taat kepada wali amr kalian, walaupun yang memimpinkan ada seorang hamba. Wa innahu man ya'is minkum fa sayra ikhtilafan katsira. Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa di antara kalian yang diberi usia panjang oleh Allah, maka mereka dia akan melihat khilaf, perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, nasihat yang berikutnya, nasihat yang ketiga, fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ar rasyidin al-mahdiyin, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnatku, sunnahku, dan sunnahnya para khulafa'ar rasyidin al-mahdiyin. Addu 'alaiha bin nawajid, hendaknya kalian genggam erat-erat, gigitlah erat-erat dengan gigi kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, yang keempat, hendaknya kalian berhati-hati dari perkara yang baru dalam masalah agama. Fa inna kullu bid'atin dhalalah, ketahuilah bahwa sesungguhnya semua bid'ah adalah sesat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Kata Imam Nawawi an-nawajid bil-bizal mu'jamah an-nawajib dengan huruf akhirnya zal yang ada titiknya, maknanya al-anyab wakila al-adras. Nawajid artinya gigi gerawa, gigi taring. Ada pula yang mengatakan dia adalah adras, gigi geraham. Itu arti an-nawajid. Ikhwan fillah a'azzani Allah wa iyyakum, hadis ini adalah hadis yang agung, hadis yang sering dikumandangkan oleh para ulama kita sebagai nasihat bekal ketika menghadapi fitnah-fitnah yang tidak pernah pudar, yang tidak pernah berhenti berhadapan menguji kita semua. Hadis ini adalah pedoman bagi ahli sunnah ketika dia menghadapi fitnah yang ada. Maka Syekh Al-Utsaimin memberikan catatan cukup panjang dalam hadis ini. Di antaranya beliau mengatakan qala al-muallif rahimahullah taala fi ma naqala fi bab al-amr bil muhafazah ala sunnah wa adabiha an Irbad bin Sarih radhiyallahu anhu wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izan balighatan wajilat minha al-qulub wa zarafat minha al-uyun wa hadha min da'bi sallallahu alaihi wasallam kana ya'idun nas ahyanan ala wajil ratib kama fi yawmil jum'ah wa khataba yawmil jum'ah wa khataba al-idain wa ahyanan ala wajil aridin. Kata Syekh ketika membahas tentang Rasulullah SAW memberikan mau'idah, ini adalah kebiasaan Rasul. Ketika ada kesempatan, Rasul SAW memberikan mau'idah, nasihat. Kadang mau'idah ceramah, dalam bentuk ceramah, disampaikan oleh Rasul SAW dalam bentuk yang rutin. Seperti ketika hari Jumat, ketika Jumatan, maka Rasul memberikan ceramahnya, mau'idahnya. Atau ketika Idain, hari raya, dua hari raya, beliau pun memberikan ceramah dan yang lain-lainnya. Kadangkala pula Rasulullah berikan mau'idah dalam bentuk bukan yang sesuatu yang rutin, sesuai kebutuhan. Ada sesuatu hal yang Rasul anggap penting, maka Rasulullah naik ke atas mimbar lalu memberikan mau'idah, nasihat. Maka kata si akhyana ala wajhi arid. Idza wujida sabab yaqtadi mau'id, yaqtadi al-mau'idah, qama ali salatu salam fa wa'adha an-nas. Ketika ada yang dianggap perlu untuk diberikan nasihat, maka Rasul alaihi salatu wassalam naik ke atas mimbar memberikan nasihat. Wa min dalika mau'idhatu sallam ba'da salatul kusuf. Termasuk ketika selesai salat kusuf, salat gerhana, Rasulullah juga naik ke atas mimbar memberikan mau'idhah. Fa'ina khataba mau'idah azimah balighah. Kata Syekh, man ahab an yarja' ilaiha fa'alaihi bi kitab Zadul Ma'ad li Ibnu Qayyim rahimahullah. Barang siapa ingin berpanjang lebar membahas tentang mau'idah yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, silakan merujuk ke Zadul Ma'ad. Ibnu Qayyim membahas panjang lebar tentang hal ini. Amma huna fayaqul wa'adana ma'idatan balighatan wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun. Di dalam hadis ini dikatakan bahwa Rasulullah SAW telah memberikan mau'idah dengan mau'idah balighah yang mengesankan di dalam kalbu, mendapatkan perhatian kalbu ini, mendapatkan betul-betul yang rasanya itu sangat penting sekali, tersentuh, menyentuh hati. Wajilat minhal qulub, yang dengan mau'izah itu kalbu itu betul-betul tergetar, adanya rasa takut. Wazarafat minhal uyun, yang dengannya pula berlinangnya air mata dengan nasihat-nasihat dari Rasul alaihi wasallam. Kata sewajilat yakni khafat wazarafat al-uyun minal buka, yang nanya wajilat yakni ada rasa takut, sementara zarafat al-uyun artinya menangis. Fa'atharat fihim ta'thiran balighan. Ceramahnya Rasul ketika itu sungguh sangat menyentuh hati, menyentuh hati para sahabat yang mendengar ketika itu. Karena tersentuhnya hati, merasa, para sahabat ketika itu merasa bahwa ini adalah nasihat terakhir dari Rasul alaihissalam, menunjukkan pekaknya hati para sahabat radhiyallahu anhum, memahami kondisi apa yang terjadi, apa ini yang terjadi, kok sampai seperti ini Rasulullah alaihissalatu wassalam memberikan nasihatnya. Maka mereka pun mengatakan, ya Rasulullah ka'ana mau'idha muwaddi' fa'usina. Ya Rasulullah, sepertinya rasa-rasanya nasihat ini adalah nasihat yang terakhir, nasihat perpisahan ya Rasulullah. Maka fa'usina, berikanlah kami wasiat ya Rasulullah. Kata Syekh, al-muwaddi' idza arada al-mughadarah fa innahu ya'id min khalfi bi mawa'id al-baligh ala takun dhikra lahum fala yansuna. Seseorang yang mau berpisah, mau pergi, biasanya memberikan nasihat-nasihat. Nasihatnya itu betul-betul menyentuh hati sehingga tidak akan terlupakan. Falihada tajid al-insan idza wa'ada indal firaq li-safar aw ghairihi fa innal mawdi'uhu maw'idah tamkat fi qalbi maw'ud. Oleh karena itu kalau ada orang mau pergi, maka dia memberikan wasiat-wasiat, nasihat-nasihat. Lah nasihatnya itu sangat menyentuh hati sehingga berbekas di dalam hati yang dinasihati. Oleh karena itu para sahabat mengatakan ka'anna mau'idah muwaddi, seolah seakan-akan ini adalah ucapan perpisahan ya Rasulullah, nasihat perpisahan. Fa'ausina, maka berikanlah wasiat kepada kami ya Rasulullah. Maka Rasul pun memberikan wasiat kepada para sahabat. Wasiat yang pertama, usikum bitaqwallah. Wasiat pertama Rasul dalam hadis ini kepada para sahabatnya yang Ini juga berarti kepada semua kaum muslimin. Usikum bitakwallah. Usikum bitakwallah. Yaitu dengan menjalankan amal-amal saleh, amal-amal ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi segala larangan-larangannya, menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Itu singkatnya ucapkan apa takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Usikum bittakwallah. Kata syihadihil wasiyah ya alati usi biha Allah azza wa jalla ibadahu. Wasiat Rasul ini serupa dengan wasiatnya Allah kepada hamba-hambanya, yaitu yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 131, di mana Allah berfirman, walaqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang telah diberikan Alkitab sebelum kalian dan juga kepada kalian. Apa wasiatnya? Anittaqullah. Yaitu hendaknya kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiatnya sama. Wasiat yang pertama adalah bertakwa kepada Allah. Kata Syekh Utsaimin, wattaqwa kalimatul jami'ah min ajma' al-kalimat asy-syar'iyyah. Kalimat at-taqwa ini adalah kalimat yang padat tapi punya makna yang sangat luas sekali. Yang terluas di antara kalimat-kalimat dalam syariat ini at-taqwa. Maknanya sangat luas. Maknaha ittikhat waqayah min azabillah. Maknanya adalah hendaknya kita mengambil tameng dari azab Allah. Kita berlindung dari azab Allah, dari kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat tahid insan waqayah min azabillah. Hendaknya manusia mencari tameng dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalimat ittaqullah. Wala yakunu hadza illa bi fi'l awamiri wa ijtinab nawahi. Untuk mendapatkan tameng dari azab Allah, tidak ada jalan kecuali dengan menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larang-larangannya. Wala yakunu fil fa'al awamir wa ijtinab nawahi illa bi ilmin al awamir wa nawahi. Tidaklah mungkin seseorang bisa menjalankan perintah-perintah Allah. Tidaklah mungkin seseorang bisa menjauhi larang-larangan Allah kecuali dengan ilmu tentang perintah dan larang-larangan itu. Idzan falabut minal ilm walabut minal amal. Kalau demikian, maka untuk menjalankan ketakwaan kepada Allah perlu ilmu dan perlu amal. Perlu berilmu dan perlu beramal. Fa idza istamala al-insan al-ilm wal amal nala bidzalika khasyatullah wa hasaratahu at-taqwa. Kalau berkumpul ilmu yang Anda pelajari lalu diamalkan, ilmu dan amal bersatu ada pada diri kita, maka akan diperoleh rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda berilmu lalu dijalankan ilmu itu dalam bentuk amal soleh, maka akan melahirkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan rasa takut inilah akan diperoleh at-taqwa, ketakwaan. Jadi prosesnya adalah berilmu. Setelah berilmu, kita jalankan ilmu itu. Setelah kita jalankan ilmu yang kita pelajari dalam bentuk amal soleh, maka akan lahirlah rasa takut. Dari sanalah lahirnya ketakwaan. Fattaqwallah idhan ayattakhil insan waqayah min adabihi. Maka takwa kepada Allah adalah dengan mencari wiqayah dari azabnya, mencari tameng dari azab Allah. Bifi'li awamiri wa ijtinab nawahihi. Yaitu tamengnya apa sih? Tamengnya adalah menjalankan segala perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangannya. Wala wusul ila zalika illa bil ilm. Dan tidak mungkin akan sampai ke sana kecuali dengan ilmu. Walaisal murad bil ilm ayyakun insan bahran. Lah, diperintahkan kita untuk berilmu. Seperti apa ilmunya? Apakah harus ilmu yang bahar, yang luas? Tiap-tiap manusia kalau ingin selamat dari azab Allah, maka harus waqayah dengan ilmu. Ilmunya apakah harus seluas lautan, seperti ilmunya para ulama? Bukan itu tuntutannya. Tidak demikian. La al-murad bihi al-ilm bima yata'ayan alai min awamirillah. Yang penting ilmu yang dimaksud, yang dituntut di sini adalah ilmu sekedar kamu bisa menjalankan perintah-perintah Allah dengan ilmu. Tidak ada tuntutan untuk kalian ilmu yang luas, seluas para ulama. Yang pokok, kalau tujuannya sekedar ingin menjalankan amal, maka tujuannya adalah apa yang diwajibkan, kamu punya ilmunya, maka itu, sekedar itu akan selamatlah dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nas yakhtalifuna fi dhalik. Dan menyangkut masalah ilmu yang dibutuhkan, yang menjadi tuntutan, antara satu orang dengan orang lain berbeda. Orang awam dengan talib ilm tentu berbeda. Kalau talib ilm dituntut untuk mempunyai ilmu yang lebih luas, karena dia akan menjadi pembimbing dari umat. Adapun umat, antara satu dengan yang lain berbeda kebutuhannya. Ada di antara mereka yang punya harta. Yajib ayya'lam ahkamuz zakah. Maka bagi mereka yang punya harta, wajib atas mereka punya ilmu tentang zakat. Sudahkah saya wajib zakat? Kapan zakat itu harus saya keluarkan? Berapa besarnya zakat? Nah, ketika Anda punya harta banyak, ketika itu pula wajib atas kalian punya ilmu tentang apa? Zakat. Bukan berdalam-dalaman tentang zakat, yang penting bagaimana Anda bisa menjalani perintah zakat itu. Faman qadir ala hajj wajaba alaihi an ya'lam ahkamul hajj. Barang siapa yang mampu untuk menunaikan haji, maka wajib atas mereka untuk belajar ilmu haji sesuai yang dibutuhkan. tidak perlu untuk orang awam, tidak perlu berdalam-dalaman. Wah sebentar, khilafnya tentang ini itu enggak. Tetapi apa yang dia butuhkan? Tutorial, kalau bahasa sekarang, tutorial tentang haji, ilmunya apa, maka dia perlu tahu. Ada pun yang lainnya, yang tidak punya harta, apakah perlu, apakah wajib belajar zakat? Tidak. Apakah yang tidak mampu untuk berhaji, apakah wajib belajar haji? Jawabnya tidak. Wa ghairihim la yajib alaihim. Fal ulum syar'iyyah fardun kifayah illa ma ta'ayyan 'alal 'abd fi'luh. Yang namanya ilmu yang syar'i itu asalnya hukumnya apa? Fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menjalaninya, sekelompok orang sudah menjalaninya, maka cukup. Yang lainnya tidak menjadi fardu. Maka kalian talibul ilm mewakili umat untuk belajar. Belajar apa hukumnya apa? Wajib kifayah. Anda sedang menjalankan wajib kifayah. Nah, fardu kifayah. Maka bagi masyarakat, ilmu-ilmu yang banyak itu adalah fardu kifayah. Kecuali apa-apa yang berhubungan dengan dirinya, maka menjadi fardu ketika dia akan menjalaninya. Ketika Anda akan menjalankan sholat, maka fardu ain untuk Anda belajar ilmu sholat. Selanjutnya, ikhwani fillah azanillahu iyyakum, wasiat yang kedua. Wasiat yang pertama tadi adalah usikum bittaqwallah. Apa makna takwa? Adalah ittikhad wiqayah min azabillah. Mengambil tameng dari azab Allah. Apa bentuk tamengnya? Adalah menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larang-larangannya, menghalalkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah, mengharamkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Sekarang kedua, wasiat yang kedua, qala sallallahu alaihi wasallam usikum bittaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habasi. Jadi yang kedua, was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habasi. Hendaknya kalian mendengar dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian seorang hamba Habasyi. Hamba Habasyi itu dimiliki, seorang hamba itu dimiliki. Hukum asalnya seorang pemimpin tidak boleh hamba, harus orang merdeka. Tapi ketika seorang hamba berkuasa, artinya tidak sesuai dengan syariat, tidak memenuhi kriteria. Tetapi ketika dia sudah menjadi pemimpin, maka Rasul alaihissalam mengatakan as-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Wajib mendengar dan taat kepada pemimpin walaupun dia seorang hamba Habasyi. As-sam'u wat-tha'ah ya'ni li walil amr. Mendengar dan taat yang dimaksud di sini adalah untuk walil amr. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, sawan kanat imra'atu 'amah kar ra'isil a'la fid daulah aw khasah ka amiril balad kal amil baladah ka amil buldah aw amiril qabilah aw ma asbah zalik. Kewajiban kita untuk sam'i wa ta'ah itu tidak pandang bulu, baik pemimpin ini pemimpin am, presiden, raja atau serupa itu, atau di atas itu. Apa jadi kalau amir mukminin dulu tidak menguasai cuma satu negeri tapi sekian negeri lah, bukan cuma sekedar presiden tapi lebih dari itu. Ini sering apa amirul a'zam ataupun amirul baldah ad-daulah, amir daulah kayak presiden, raja atau serupa itu, atau amir kabilah atau bahkan amir kabilah pemimpin ketua kabilah. Waqad akhta'a man dhanna anna qawluhu wa in ta'ammaru 'alaykum 'adun habashi anna murad bihim hal umara alladhina duna walil a'zam hal yusammahu al-fuqaha imam al-a'zam. Ada yang menyangka bahwa ucapan Rasul wa in ta'ammaru 'alaykum 'adun habasyi yang dimaksud hanya apa? Amirul a'zam, bukan amir daulah atau yang di bawahnya. Kenapa dianggap yang seperti ini salah? Li'anal imara fi syara' tashmal imaral al-utma wa hiya al-imamah wa madunaha kal imaruh buldan wal muqata'at wal qaba'il wa ma asbah dzalik. Al-imarah di dalam syariat meliputi imarul utma yang tadi saya gambarkan, mungkin lebih dari satu negeri, atau juga imarah buldan, pemimpin-pemimpin satu negeri, Indonesia dengan presidennya, Malaysia dengan perdana menterinya atau seterusnya, Saudi dengan rajanya. Masing-masing pemimpin ini juga termasuk dalam hadis ini. Termasuk juga pemimpin-pemimpin daerah. Seperti kalau di kita provinsi ataupun kabupaten ataupun kota madya ataupun camat dan serupa itu. Bahkan diterangkan termasuk pemimpin qabail, masyayikh qabail. Kalau di Yaman ataupun Saudi, masing-masing kabilah ada pemimpinnya, mereka menyebutnya syekh kabilah. Ketaatan kita kepada apa syekh kabilah termasuk dalam hadis ini. Wadalil hadza anal muslimin mundu tawalla al-Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu kanu yusammunu khalifa amirul mu'minin. Sejak dalilnya, sejak zamannya Umar bin al-Khattab tidak disebut khalifah. Siapa yang disebut khalifah? Abu Bakar, khalifatu Rasulillah. Tapi semenjak Umar menggantinya sebagai Amir Mukminin. Wa hadza la syakka fi. Tsumma yusama aidan imaman. Setelah itu ada yang menyebutkan juga pemimpin negerinya sebagai imam. Ada juga mengenai sultan. Li'ana sultan al-a'zam. Isama sultanan. Ada juga yang menyebut pemimpinnya sebagai sultan. Lakin alladhi alaihi sahabah an sahabatu annahum yusammauna amirul mu'minin. Tetapi di zaman sahabat, kebanyakan pemimpinan menyebutnya amirul mu'minin. Jadi, istilah tidak mengapa, tidak masalah. Mau disebut amirul mu'minin, mau disebut khalifah, mau disebut sultan, mau disebut raja, mau disebut presiden, mau disebut gubernur, mau disebut apapun, yang jelas itu pemimpin kalian yang mengatur urusan kalian, maka wajib kita taat kepadanya. Wa qauluhu in ta'ammaru 'alaikum 'addan habasyi, yakni hatta walau lam yakun minal arab. Ucapan wa in ta'ammaru 'alaikum 'addan habasyi. Walaupun yang memimpin kalian adalah seorang hamba Habasyi, menunjukkan ketaatan kita kepada pemimpin bukan syaratnya Arab. Walaupun bukan Arab, wajib kita taat kepada waliul amr kita. Kalau kita dipimpin oleh waliul amr yang bukan Arab, maka wajib. Ini ucapan di zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Lau kana min al-habasyah wa tawalla wa ja'ala Allahu lahu sultan. Kalau sang pemimpinnya adalah Habasyi, Allah berikan kepadanya kepemimpinan, fa innal wajid as-sam'u wa ta'ah lahu. Wajib kita mendengar dan taat kepadanya. Li'anu sar amiran. Karena dia sekarang sudah menjadi pemimpin. Karena dia sudah menjadi pemimpin, maka wajib kita taat. Artinya, walaupun proses dia menjadi pemimpin bukan cara yang benar atau dibenarkan oleh syariat, tetapi ketika dia menjadi pemimpin muslimin, maka wajib taat dan mendengar kepadanya. Li'annahu sara amiran, karena dia sudah menjadi amir. Walau kulna bi'adamis sam'i wa ta'alahu la'asbahan nas fawza. Kalau kita katakan tidak boleh kita taat kepadanya, tidak boleh kita mendengarnya, maka kalau ini yang kita sampaikan, kalau ini yang terjadi, maka yang terjadi apa? Keadaan fawza, kacau balau. Kul yata'addi 'alal akhar, maka satu kabilah atau seorang akan menyerang grup yang lainnya. Wa qul yudayyi'u huquqal akharin, yang satu akan mengambil hak-hak orang lain. Dan ini terjadi di beberapa negeri yang di sana hilang kepemimpinan. Hilang, enggak ada pemerintah. Enggak ada pemerintahan yang sah. Maka yang ada adalah faudah. Di Libya setelah meninggalnya Gaddafi, maka pemimpin selalu berganti. Kacau. Satu menyerang kepada yang lainnya. Gaddafi dengan kejamnya ketika memimpin, zalim. Akan tetapi adanya Gaddafi yang zalim itu lebih baik dibanding sekarang. Irak yang dulu dipimpin oleh siapa? Presidennya Saddam Hussein, yang juga zalim. Tetapi lebih mending keadaannya dibanding sekarang. Lebih parah lagi yang ada di Afrika seperti apa? Somalia atau serupa itu. Tidak pernah ada yang berkuasa dengan mutlak. Setiap satu pemimpin naik, maka diserang oleh kabilah yang lain. Setelah kabilah ini menguasai kepemimpinan, maka diserang lagi oleh kabilah yang lain. Terus demikian adanya, tidak pernah ada ketenangan. Tidak pernah ada ketenteraman. Faudoh. Maka nasihat Rasul alaihi salatu wassalam, wa in ta'ammaru alaikum abdan habasyi, walaupun sang pemimpin adalah abdan habasyi, wajib as-sam'i wa ta'ah. Kalau hal ini diabaikan, yang terjadi adalah faudhah, akan saling serang menyerang satu dengan yang lainnya, akan hak-hak manusia terabaikan. Qauluhu as-sam'i wa ta'ah, hadza itlaq muqayyad, yang perlu diperhatikan. Ketika Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan as-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammar 'alaikum abdun habasyi, as-sam'i wa ta'ah, mendengar dan taat kepada wali amr kita, ini mutlak muqayyad. Asalnya mutlak, tetapi muqayyad dalam perkara tertentu. Hadza itlaq muqayyad, kata Syekh. Kalin as-sam'i wa ta'ah ini itlaq, akan tetapi muqayyad, ada kecualinya. Muqayyad bima qayyadahu bin Nabi alaihi salatu wasalam, haitsu qala innama ta'ah fil ma'ruf, innama ta'ah fil ma'ruf, innama ta'ah fil ma'ruf, 3 kali. Ketaatan kita kepada waliul amr di dalam perkara yang ma'ruf. Karena Nabi mengatakan innama ta'ah fil ma'ruf, innama ta'ah fil ma'ruf. Perintah taat itu hanya dalam perkara yang ma'ruf saja. Artinya kalau bukan ma'ruf, yang di sana mengandung maksiat, tidak boleh kita taat. Inilah yang dimaksud dengan itlaq muqayyad. Ya'ni fima yukirru asyara' wa ama yunkiruhu syara' fala ta'ah li ahad fihi. Kalau sesuatu yang dibolehkan oleh syariat, kita taat. Akan tetapi kalau sesuatu perintah yang diperintahkan oleh wal amr di sana ada kemaksiatan, maka tidak taat, tidak boleh kita taat kepadanya. Kalau perintah yang diperintahkan oleh waliul amr itu mengandung kemungkaran yang diingkari oleh syariat, maka tidak ada ketaatan kepada waliul amr dalam hal itu. Hatta law kana al-ab wala um aw amir al-am al-khas fa inna ta'ah lahu. Kalaupun yang memerintahkan ibu kita, bapak kita, atau pemimpin tertentu, pemimpin kabilah, maka tidak boleh kita taat kalau perintahnya itu mengandung kemaksiatan. Karena di negeri Arab, kalau sudah perintah itu datang dari Syekh kabilah, rata-rata enggak enak untuk membahasnya. Mungkin kalau di sini ketua suku. Seringkali kita mendapati ketua suku memerintahkan sesuatu yang mungkar, lalu kita mengatakan tidak enak. Ketua adat, rasa-rasanya ketua adat lebih berkuasa dibanding orang tua kita. Kadang-kadang di beberapa tempat ketua adat lebih berkuasa dibanding pemerintah kita. Nah, perhatikan. Kalau ketua adat itu memerintahkan kita dalam masalah ma'ruf, maka kita wajib taat. Tetapi kalau ketua adat memerintahkan kepada kita dalam perkara yang mungkar, yang diingkari oleh syariat, fala ta'at lahu. Fala ta'at li ahad fihi. tidak boleh kita taat dalam perkara yang seperti ini. Famatsalan law amara walil amr bi an la yusalli al junud kunna la sam'i wala ta'ah li anna salat fariidah farada Allah 'ala al ibad wa 'alaika anta aidan. Contoh, kalau seorang pemimpin kepada tentara, tentaranya dilarang untuk sholat, kamu gak boleh sholat. Mungkin karena sedang jaga malam atau jaga sesuatu, maka dilarang untuk sholat. Maka dalam keadaan seperti ini, seorang jundi, seorang tentara mengatakan apa, harus la sam'i wala ta'ah. Tidak boleh kita mendengar dan taat kepada waliul amr kita ketika perkaranya sesuatu yang fardu. Karena sholat adalah fardu kepada kita semua yang Allah telah fardukan, Allah wajibkan kepada kita. Fala sam'i wala ta'ah. Wala amarahum bisyai'in muharram. Kalau ada perintah dari atasan, dari waliul amr atau siapa pemimpin kita terhadap sesuatu yang haram, maka tidak ada ketaatan. Wa hakadza kullu ma amara bihi waliul amr idza kana ma'siyah lillah fa innahu la sam'i wa la ta'ah. Demikian selanjutnya, kalau ada perkara-perkara yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita taat, tidak boleh kita mendengar. Yajib ayyu sa'alai alanan wa la yahtam bihi. Kita wajib mengingkarinya, tidak boleh apa? Tidak perlu mengambil perhatian padanya. Li anna man asallah wa amara al ibad bi ma'siyatillah fa innahu la haqqalahu fis sam'i wa tha'ah. Karena kalau urusannya perintah untuk bermaksiat kepada Allah, maka dia tidak punya hak, tidak ada hak kita untuk wajib mendengar dan taat kepadanya. Lakin yajib ayyuta fi ghairi hadza. Perhatikan, kalau ada pemimpin kita memerintahkan kemaksiatan, maka tidak boleh kita taat dan mendengar kepadanya. Tetapi wajib atas kita taat dan mengenar selain perkara yang maksiat. Ya'ni laisa ma'na dhalika annahu idza amara bi ma'siyah tasqut ta'atu mutlaqan. La. Innama tasqut ta'atuhu fi hadzal amr mu'ayyan alladhi huwa ma'siyah lillah. Ada orang yang menyangka kalau ada pemimpin waliul amr memerintahkan maksiat, maka segala perintahnya telah jatuh. Yang seperti ini tidak benar. Kita tidak taat dalam perkara yang diperintahkan maksiat, tetapi perkara yang lain yang bukan maksiat tetap kita wajib as-sam'i wa tha'ah. Walakin yajib an yuta fi ghairi dzalik. Dalam perkara-perkara yang lainnya yang tidak mengandung kemaksiatan, kita wajib taat kepadanya. Innama tasqut ta'atuhu fi hadzal amr al-mu'ayyan alladhi huwa ma'siyah lillah. Jatuhnya apa? Tidak taat lagi ketika dalam perkara, hanya dalam perkara yang di sana ada mengandung maksiat kepada Allah. Amma masiwa dzalik fa innahu tajib ta'atuhu. Adapun dalam masalah yang lain, wajib taat kepadanya. Faqad dhanna ba'd an-nas anna la tajib ta'ah waliul amr illa fi ma amara Allah bihi. Ada prasangka yang lain, ada pendapat yang lain, dan ini pendapat yang salah. Dia menyangka wajibnya taat kepada waliul amr hanya dalam perkara yang sesuai dengan syariat. Wa qad dhanna ba'd an-nas anna la tajib ta'ah waliul amr illa fi ma amara Allah bihi. Ada yang menyangka bahwa wajib taat kepada waliul amr hanya dalam perkara yang di sana ada perintah Allah saja. Wa hadha khata' li anna ma amara Allah bihi fa inna yajib 'alaina an nanfidhuhu wa naf'aluhu sawa'an amarna bihi waliul amr am la. Kalau permasalahannya perintah dari Allah, diperintah oleh waliul amr atau tidak, itu sudah wajib kita menjalankannya. Kalau ada perintah yang Allah perintahkan, walaupun pemimpin kita tidak memerintahkan, sudah wajib. Sholat misalkan, itu kewajiban. Pemimpin memerintah atau tidak, memang dasarnya sudah wajib. Maka kata Syekh sebagai penutup dars malam ini, ada satu kesimpulan yang bagus sekali dari Syekh. Ketika kita taat kepada waliul amr, ada tiga keadaan. Tolong perhatikan tiga keadaan ini. Fal ahwal thalathah. Keadaan itu atas perintah waliul amr itu ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, im ayyakuna ma amara bi waliul amr ma'muran bihi syar'an. Keadaan pertama, perintah waliul amr itu juga diperintahkan oleh syariat. Ingat, keadaan pertama apa? Keadaan pertama di mana perintah waliul amr berkesesuaian atau sama seperti perintah yang ada dalam syariat. Perintah waliul amr serupa dengan perintah yang di syariat. Kamalau amara bis salati ma'al jamaah masalan. Misalkan waliul amr memerintahkan salat jamaah. Salat jamaah diperintahkan pula oleh syariat. Dalam masalah ini ada kesesuaian, ada kesamaan perintah dari syariat dan perintah dari waliul amr, yaitu wajib atas masing-masing laki-laki salat jamaah di masjid. Fa hadza yajib imtithaluhu li amrillah wa rasulihi wa li amr waliul amr. Maka kita menjalankan perintah ini karena Allah dan Rasulnya, karena ini adalah perintah Allah dan Rasulnya, dan juga karena ini perintah dari waliul amr. Wajib kita menjalankan ini karena ini perintah Allah dan Rasulnya, dan juga ini perintah dari waliul amr. Wa imma an ta'mur waliul amr bi ma'siyatillah. Keadaan yang kedua, perintah dari waliul amr keadaannya adalah di mana waliul amr memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah. Kondisi seperti ini bagaimana? Man tarakal wajib, min tarkil wajib au fi'il muharram. Misalnya waliul amr memerintahkan kita untuk meninggalkan perkara yang wajib. Gak boleh sholat, gak boleh puasa, atau yang serupa itu. Atau fa'al muharram, menjalankan perkara yang haram. Misalkan waliul amr memerintahkan untuk minum khamr atau yang lainnya, yang serupa itu. Fahadha la ta'alahu wala sam'. Dalam kondisi seperti ini, kalau perintahnya waliul amr seperti ini, la ta'ah wala sam'. Tidak boleh kita taat kepadanya, tidak boleh juga kita mendengarnya. Keadaan yang ketiga, imma ayya'mur nas bima laisa fihi amr syar'i wala ma'siyah syar'iyyah. Kondisi yang ketiga, kalau waliul amr memerintahkan suatu perintah yang tidak ada dalam syariat dan juga tidak termasuk perkara yang bermaksiat terhadap syariatnya. Bagaimana? Fahadza tajib ta'atu fihi. Dalam kondisi yang ketiga ini wajib kepada kita semua untuk taat kepada waliul amr. Tiga keadaan. Yang pertama, kalau perintahnya waliul amr sama persis seperti perintahnya syariat. Larangannya waliul amr sama persis seperti larangannya syariat. Yang kedua, yang pertama ini maka wajib kita menjalankannya karena perintah Allah dan Rasulnya dan juga perintah dari waliul amr. Keadaan yang kedua, ketika perintah waliul amr bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh kita mendengar atau taat kepadanya. Keadaan ketiga, ketika perintah waliul amr tidak ada dalam syariat, tapi tidak pula bertentangan dengan syariat, tidak melanggar syariat, maka dalam keadaan ketiga ini wajib kita mengikuti waliul amr. Kenapa wajib? Karena ada firman Allah dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulnya dan juga taat kepada ulil amri minkum. Selama tidak ada kemaksiatan, ketika perintah itu dari waliul amr tidak mengandung kemaksiatan, wajib kepada kita untuk taat kepadanya. Fatta'ah walil amr min ghairi maksiyah ta'ah lillah wali rasulihi. Taat kepada walil amr, taat kepada walil amr selama tidak ada kemaksiatan termasuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena Rasul mengatakan man asa man ata li amir faqad ata'ani wa man asa al amir faqad asani. Rawahu Sahihain an Abi Hurairah. Barang siapa yang taat kepada al amir maka dia telah taat kepadaku, kata Rasul. Barang siapa yang bermaksiat kepada amir maka dia telah bermaksiat kepadaku. Ini muqayyad dalam perkara ma'ruf. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dulu, insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.